Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Babun istihbabu italatil ghurrati wat tahjili fil wudu. Bab tentang anjuran memperluas daerah ghurrah dan tahjil. Ma makna ghurrah? Ma makna ghurrah? Kemarin sudah ini. Ghurrah artinya apa? Hah? Ghurrah artinya belang di wajah. Ma makna tahjil? Ma makna tahjil? Belang di kaki tangan, belang di qawaim. Wa qawaimun nas yadaihi wa rijlaihi. Dan ini bagian dari keistimewaan wudunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana wudu mereka diabadikan oleh Allah sampai kiamat. Sehingga hasil wudu mereka menghasilkan cahaya di anggota wudunya kelak di hari kiamat. Wajah kita akan memutih, tangan kaki kita akan memutih, memancarkan cahaya putih kelak di hari kiamat. Dan ini tidak berlaku untuk wudunya umat di masa silam, meskipun mereka juga punya syariat wudu. Bani Israel berwudu dengan dalil peristiwa siapa? Jurayj, yang mau dibunuh oleh Bani Israel, oleh kaumnya, namun sebelum dibunuh minta izin untuk salat, dan beliau berwudu terlebih dahulu. Termasuk umat sebelum Bani Israel juga berwudu, seperti siapa? Sarah, istrinya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun wudu mereka, wudunya Bani Israel, tidak berubah menjadi cahaya di tangan dan kaki. Hanya wudu kita. Dan dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, atau disebutkan dalam hadis ini, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil, maksudnya dibangkitkan kelak di hari kiamat, dalam kondisi ghurran muhajjalah. Bercahaya wajahnya, bercahaya kaki tangannya, karena bekas dari wudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali kita dengan ini. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana Anda bisa mengenali umat Anda padahal Anda tidak pernah bertemu mereka? Lalu beliau membuat permisalan, andaikan kalian punya sekelompok kuda yang semuanya hitam legam, namun ada beberapa kuda yang terang di wajah, atau wajahnya belang dan kaki-kakinya belang, apakah kalian bisa mengenalinya? Mereka menjawab, na'am. Lalu beliau mengatakan, kadzalika ummati innahum yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalah. Seperti itu pula umatku, mereka dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam kondisi bercahaya wajahnya, bercahaya kaki tangannya, min atharil wudu. Dan ini jadi dalil bahwa orang yang enggak pernah salat kafir. Karena orang yang enggak pernah salat berarti enggak pernah wudu. Tidak kita jumpai dalam sejarah orang rajin wudu enggak pernah salat. Saya cuma mau wudu saja, enggak mau salat. Ada kayak gitu? Hah? Ada ya? Tidak ada. Sehingga ketika dia enggak pernah salat, pasti enggak pernah wudu. Kalau enggak pernah wudu, dia tidak akan memiliki ghurran muhajjalah, tidak punya cahaya di wajah, tidak punya cahaya di tangan, maka dia tidak akan dikenali sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian apakah kita dianjurkan untuk memperluas daerah wudu? Wudu yang syar'i yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an ada batasnya. Wajah, kemudian tangan sampai siku, kaki sampai kedua mata kaki. apakah kita disyariatkan ketika mencuci tangan dinaikkan sampai melebihi dari siku, bahkan sampai mendekati ketiak, atau ketika mencuci kaki sampai mendekati lutut? Ada khilaf di antara para sahabat dalam masalah ini. Sebagian sahabat menganjurkan ketika wudu maka dibasuh seluas mungkin dengan harapan nanti akan menambah cahaya di kaki dan tangan. Dan ini adalah pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan pendapatnya Ibnu Umar. Bahkan sampai diceritakan kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yatawaddau fa asyrafa fil adad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika berwudu beliau mencuci tangan sampai naik di lengan hingga mendekati ketiaknya. Maka Abu Hurairah ketika wudu lengannya itu diangkat sampai mendekati ketiaknya, dan ketika mencuci kaki sampai mendekati lututnya. Ini wudunya Abu Hurairah. Wudunya Ibnu Umar juga seperti itu. Beliau ketika wudu wilayah wudunya itu ditambahi sampai mendekati ketiak, bahkan sampai matanya juga dicuci. Nah, jadi kelopaknya itu ditarik kemudian dikasih air. Ini wudunya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Namun jamahir para sahabat mengatakan atau berpendapat tidak disyariatkan seperti ini. Batasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu yang terbaik. Dan insya Allah pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Pendapat kedua yang lebih kuat. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan tambahan teks dalam hadis ini? Faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin memperluas daerah cahayanya, maka silahkan dilakukan dengan cara memperluas daerah wudunya. Yang benar, tambahan ini bukan sabda Nabi SAW, tapi tambahan dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diistilahkan para ulama dengan hadis mudraj. Apa itu hadis mudraj? Adanya sisipan yang merupakan tambahan dari rawi. Yang benar ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat, maka untuk bisa menilai apakah bisa diterima atau tidak kembali kepada kaidah tentang masalah qaul sahabi. Dan ketika ada khilaf di antara perkataan sahabat, ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, maka kebenaran berpihak pada mereka yang lebih mendekati kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang kedua, ghurrah itu belang di mana? Wajah. Bisa enggak wilayah wajah itu diperluas? Kalau tangan dan kaki bisa. Tangan sampai siku bisa dinaikkan. Kaki sampai kedua mata kaki bisa dinaikkan. Wajah bisa enggak diperluas? Bisa enggak? Berarti sampai ke batuk. Nah, nanti batuk sampai ke ubun-ubun. Maka mereka yang rambutnya atau lapangannya agak luas, ya, maka memungkinkan bagi dia untuk memperluas ghurrahnya. Tapi bagi mereka yang rambutnya masih normal, enggak mungkin bisa memperluas daerah belang di wajah. Sehingga ghurrah itu tidak bisa diperluas. Wajah itu cuma satu kesatuan ini. Sedangkan orang yang botak itu bukan wajah. Meskipun dia enggak punya rambut di atas ubun-ubunnya, tapi itu bukan termasuk wajah. Karena batas wajah itu sampai batas tempat tumbuh rambut normal ketika orang itu tidak memiliki kondisi cacat seperti botak. Nah, sehingga memperlebar ghurrah itu enggak bisa. Memperlebar ghurrah tidak bisa. Kalau memperlebar tahjil bisa. Maka kalau mereka beralasan dianjurkan memperlebar ghurrah dan tahjil, tahjil bisa, ghurrah enggak bisa. Padahal di sini anjurannya memperlebar ghurrah. Dan ghurrah itu berarti memperluas wilayah di wajah dan itu tidak mungkin. Karena itu yang benar tidak ada anjuran seperti ini. Maka wudu kita cukup sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, tangan sampai ke siku dan bagian kaki sampai ke kedua mata kaki. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, babun as-siwak, bab tentang as-siwak. As-siwaku ma yastaku bihin nas asnanahu. Siwak adalah alat yang dipakai seseorang untuk gosok gigi. Dan karena dia alat yang dipakai untuk gosok gigi, berbicara alat, maka itu beda-beda antara satu tradisi dengan tradisi yang lain. Sehingga disebut siwak tidak harus menggunakan kayu arok. Maka bisa juga siwak dengan menggunakan kayu jati misalnya, jika memungkinkan. Menggunakan media yang lain, yang penting bisa dipakai untuk gosok gigi. Di beberapa daerah Afrika, terkadang mereka bersiwak bukan pakai kayu arok, karena mereka enggak punya. Sehingga hampir semua dahan yang bisa mereka petik dan bisa dikunyah, itu bisa dipakai untuk siwak. Nah, tradisi di tempat kita menggunakan kayu arok ini jarang, ya. Ini jarang. Meskipun atau mereka kebanyakan menggunakan sikat gigi kemudian ditambah dengan pasta gigi. Meskipun kalau misalnya ada orang yang menggunakan kayu arok dan dibawa kemana-mana, ya silakan saja, karena ini kembali kepada tradisi. Sehingga pertanyaannya begini, gosok gigi yang menggunakan sikat gigi dan odol itu apakah termasuk sunnah? Jawabannya termasuk sunnah. Anda mau menggunakan sikat gigi dan odol, Anda mau menggunakan kayu arok, menggunakan benda-benda yang lain, itu semuanya hanya media. Dan karena sifatnya hanya sebatas media, maka semuanya bisa digunakan, yang penting tujuannya tercapai. Apa tujuannya? As-siwaku matharatun lil fammi. Siwak itu bisa membersihkan gigi. Mardhatun li rabbi, dan mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan umatnya untuk rajin gosok gigi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas, la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salatin." Andaikan tidak memberatkan umatku atau memberatkan umat manusia, syakkar rawi, di sini perawi ragu tentang mana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la amartuhum bisiwak, tentu aku perintahkan mereka untuk gosok gigi, ma'akun li salatin, setiap hendak salat. Namun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita dan beliau tidak ingin kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau melanggar perintahnya, maka ini tidak beliau wajibkan. Andai ini tidak memberatkan, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mewajibkannya. Nah. Lalu bagaimana kalau kita tidak punya media gosok gigi? Misalnya, gosok gigi enggak punya, sikat gigi enggak punya, kayu siwak enggak punya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika wudu, beliau menggunakan jarinya. Sehingga giginya digosoki pakai jari. Ya sebisanya, ya. Sebisanya. Bolehkah dengan menggunakan ujung baju? Dengan ujung bajunya diangkat terus dipakai untuk sikat gigi. Silahkan. Tapi resiko ditanggung penumpang. Nanti pucuk kelaminnya kuning. Hukum asalnya diperbolehkan. Maka itu semuanya hanya media. Semakin sempurna makin bagus. Tidak ada doa khusus ketika bersiwak, meskipun ada sebagian orang yang mempraktekannya. Saya pernah ikut sholat jamaah di sebuah masjid di daerah Gresik. Selesai iqomat, semua makmum bersiap, kemudian imamnya baru datang. Begitu imamnya datang, beliau mengambil kayu siwak, terus mikrofon sudah dipasang ya, mengambil kayu siwak, kemudian membaca sesuatu. Dan diikuti oleh seluruh santrinya yang berada di belakang. Ini di pesantren ya, di pesantren. Diikuti oleh seluruh santrinya, karena santrinya enggak bawa kayu siwak, mereka pakai ujung baju. Nah, ini kelambine do kuning-kuning gitu. Saya cuman bisa tengok-tengok saja. Terus dikasih tahu gosok gigi. Ini gosok giginya menjelang sholat persis. Begitu selesai itu langsung baca niat, ya. Setelah itu takbiratul ihram. Dan ada doa khusus ketika mereka mau melakukan gosok gigi. Namun kita tidak jumpai adanya riwayat adanya doa gosok gigi ketika atau adanya doa ketika mau gosok gigi. Hadis Abi Musa qol, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh ketika gosok gigi sampai seperti kelihatan orang yang mau muntah. Dalam hadis dari Abu Musa, beliau mengatakan, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawajadtu yastannu bisiwakin biyadihi. Aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu aku lihat beliau sedang gosok gigi dengan beliau pegang dengan tangannya. Yaqulu keluar suara, mungkin kalau kita seperti orang yang mau mengeluarkan dahak. Ya. Tidak bisa kita praktekkan di sini ya. Tapi di sini diungkapkan dengan hamzah ain, hamzah ain. Wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Dan ketika itu siwak masih menancap di mulut beliau seolah-olah beliau mau muntah. Berarti ketika gosok gigi sungguh-sungguh. Bukan cuma kayak pantas-pantas saja tapi sungguh-sungguh sampai hampir saja beliau seolah-olah beliau mau muntah. Bukan hampir muntah ya, seolah-olah beliau mau muntah. Alhamdulillah, insyaallah praktik seperti ini juga kita melakukannya. Kita gosok gigi dan kita bersungguh-sungguh ketika melakukannya. Maka kalaupun sakit-sakit dikit ya, silakan bersabar. Insyaallah ini manfaat. Dan niatkan gosok gigi itu dalam rangka mengamalkan sunnah, bukan karena masalah kebiasaan. Karena adat bisa jadi ibadah jika diiringi dengan niat. Adat bisa jadi ibadah jika diiringi dengan niat. Selanjutnya hadis Hudzaifah, beliau menceritakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam beliau menggosok gigi beliau, membersihkan mulut beliau dengan siwak, artinya gosok gigi. Bagian dari sunnah ketika bangun malam gosok gigi. Kita terbiasa seperti ini, namun sekali lagi kebiasaan akan berubah menjadi pahala jika diiringi dengan niat. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya di babun khisalul fitrah, bab tentang beberapa fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah adalah kondisi normalnya manusia yang itu menjadi ajaran para nabi. Kondisi normal fisik manusia yang itu menjadi ajaran para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dalam kondisi fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia 'alaiha 'alal fitrah. Hadis yang pertama di bab ini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-fitratu khamsun aw khamsun minal fitrah." Di sini perawi ragu. Yang benar kalimatnya al-fitratu khamsun ataukah khamsun minal fitrah? Apa beda maknanya? Al-fitratu khamsun itu susunan apa? Mubtada dan khobar, subjek predikat, dan di situ mengandung makna al-hasr, pembatasan, seperti al-hajju arafatun, haji itu ya arafah, artinya bagian paling penting dalam haji adalah wukuf di Arafah. Sehingga kalau kita menggunakan kalimat al-fitratu khamsun, maknanya adalah bagian paling penting dalam fitrah ada lima ini. Namun kalau mana yang kedua, khamsun minal fitrah, ada lima hal yang termasuk fitrah, berarti masih banyak fitrah yang lain. Dan yang benar, fitrah itu banyak. Ibnu Arabi rahimahullah menyebutkan fitrah, mengumpulkan semua riwayat tentang fitrah, dan beliau kumpulkan ada kurang lebih 30 fitrah. Ada kurang lebih 30 fitrah. Sehingga kalau di sini disebutkan 5, ini bukan pembatasan. Masih banyak yang lain. Apa saja itu? Yang pertama khitan, yang kedua al-istihdad. Istihdad maknanya membersihkan bulu kemaluan. Yang ketiga wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang keempat taklimul adzafir, taklimul adzfar, potong kuku. Dan yang kelima qashush syarib, memangkas kumis. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idz batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Allah pernah menguji Ibrahim. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya bikalimatin, dengan beberapa kalimat perintah. Fa atammahun, dan Ibrahim berhasil menyempurnakannya. Balasan yang diberikan oleh Allah untuk Ibrahim yang berhasil menyempurnakan ini, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi manusia. Subhanallah. Ibrahim berhasil melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dikasih balasan oleh Allah, dijadikan sebagai imam. Apa yang dimaksud dengan bikalimatin? Dengan beberapa kalimat perintah, sebagian dari tafsir mengatakan diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan fitrah manusia. Di antaranya adalah khitan. Dan Ibrahim ketika itu sudah tua. Usianya 80 tahun baru sunat. Itu enggak pakai dokter, Pak. Enggak pakai anestesi, ya. Tidak pakai laser. Wallahu alam siapa yang nyunat. Yang jelas Ibrahim disunat di usia 80 tahun. Sunat di usia 8 tahun dengan 80 tahun, mana yang lebih cepat selesainya? Lebih cepat sembuh? Anak kecil lebih cepat sembuh karena fisiknya masih maksimal. Tayib, itu ujian yang diberikan oleh Allah untuk Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khaliful musyrikina wafirul liha wa ahfush shawarib. Jangan menyamai orang musyrik. Wafirul liha, biarkan jenggot itu melebat, artinya jangan dicukur. Wahfush shawarib, dan pangkas kumis. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anhikush shawarib wa aful liha. Pangkas kumis dan biarkan jenggot. Baik. Berarti dari 3 hadis yang kita baca, kita hanya menemukan berapa jumlahnya? 6 fitrah, ya. Pertama khitan, yang kedua istihdad, cukur bulu kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, keempat potong kuku, kelima cukur kumis, keenam membiarkan jenggot. 6 bagian dari fitrah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara yang paling tepat untuk melaksanakan fitrah ini adalah sesuai dengan teks hadis. Baik, maksudnya bagaimana? Kalau kita ditanya untuk bulu ketiak itu dipotong atau dicabut? Maka yang sesuai sunnah dicabut. Karena teks hadisnya wa nutful ibt, mencabut bulu ketiak. Makanya selagi orang itu mampu, tahan sakit, ya. Ketika mencabut bulu ketiak, maka bulu ketiak itu dicabut bukan dikerok. Karena teks hadisnya wa nutfu al-ibad atau wa nafful ibad. Tapi kalau enggak kuat, nah, maka dilakukan sebisanya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mencukur bulu ketiak, kemudian ditanya, kenapa dicukur enggak dicabut? Saya enggak sanggup. Andaikan saya kuat dengan sakitnya, tak cabuti. Dan masing-masing orang berbeda-beda, ya. Terkadang ada orang nyabut bulu ketiak, santai saja dia, enggak merasa sakit. Kemudian untuk kuku itu taklim, ya, dipotong bukan dicabut, ya. Enggak mungkin, ya. Selanjutnya untuk kumis, kumis itu dikerok atau dipotong. Ulama khilaf dalam masalah ini. Dan ini saya lihat wajah-wajahnya kumisnya dikerok, ya. Pendapat pertama mengatakan kumis itu boleh dikerok. Jadi mana yang lebih afdol ulama khilaf? Ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama, yang lebih afdol untuk kumis itu dikerok. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Hambali. Dan mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahfus syawarib. Ahfus syawarib, dan kata mereka, kata ikhfa afdalu minal qas. Ikhfa itu lebih dalam dibandingkan qas. Kalau qas itu cuma diguntingi permukaannya. Kalau ikhfa dikerok sampai sampai bawah, sampai kena kulit. Juga berdasarkan riwayat yang lain, anhikus syawarib, cukur kumis, maksudnya digundul sampai ke dasar. Ini pendapat siapa? Hanafiya dan Hambali. Kemudian pendapat yang kedua, yang sesuai sunnah untuk kumis itu tidak dicukur habis, tapi disisakan, sehingga cuma diguntingi saja dan disisakan. Meskipun kalau ada orang yang mencukur habis, diperbolehkan, tapi yang lebih sesuai sunnah, disisakan. Pendapat kedua ini pendapat Syafi'iyah, dan mereka mengatakan bahwa ini yang lebih sesuai dengan teks hadis, karena perintahnya itu qassus syarib, dan qass itu cuma diguntingi di permukaan, tapi tidak sampai dikerok sampai dasar, sampai bawah. Kemudian pendapat yang ketiga, mengerok kumis hukumnya haram, wajib disisakan. Dan jika ada orang yang ngerok kumis sampai dasar, maka dia dicambuk. Dan yang paling keras dalam masalah ini adalah Malikiyah. Ini pendapat Imam Malik. Qala Malik bin Anas, kata Imam Malik, hal kusyaribi bid'atun, mengerok kumis itu bid'ah. Zaharat finnas, yang dilakukan oleh beberapa orang. Wah, ini banyak yang kena ini. Kalau Imam Malik yang ngisi kajian, beliau marah. Nah, Zukira Malik ibn Anasin ikhfa'a ba'din nas. Pernah diceritakan kepada Imam Malik, ada beberapa orang yang ngerok kumisnya. Faqala, lalu beliau mengatakan, yam bagi ayyudroba ma'asan idhal, manson adhalika. Yang melakukan seperti ini layak dipukuli. Jadi dia ditangkap sama polisi, kemudian dihukum karena ngerok kumis. Ini pendapatnya siapa ini? Imam Malik. Beliau juga mengatakan, laisa ikhfa'u syaribi halqahu wa ara ayyu'adiba man halaqa syaribahu. Yang lebih sesuai sunnah, bukan yang dimaksud dengan mencukur kumis itu dengan dicukur habis. Dan menurutku orang ini layak untuk dipenjara. Jadi dikasih hukuman untuk mereka yang nyukur kumis. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini pendapat yang paling paling keras ya terkait masalah kumis adalah pendapatnya Imam Malik. Dan di antara dalilnya Imam Malik adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu kana idza ahzanahu amrun fatala syaribahu. Umar bin Khattab itu ketika marah maka beliau ngelinting kumis. Berarti kumisnya Umar itu panjang. Tidak dikerok habis. Lalu kata Imam Malik, walau kana makhluqan makana fihi ma yaftil. Andai kan kumisnya Imam Malik itu dikerok habis, ya enggak bisa dilinting. Tapi Umar ada kumisnya sehingga bisa dilinting ketika beliau marah. Tayyib, ala kulli hal fi khilaf bainal ulama. Jadi kesimpulannya di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang cukup keras dalam masalah ini dan ada yang longgar. Dan kalau kita lebih memilih pendapat Hambali dan pendapat Hanafiyah, maka ngerok kumis hukumnya boleh. Pilih pendapat yang mana? Hambali ya. Lebih sesuai dengan penampilan. Tanya. Kemudian selanjutnya, jika ada wanita yang keluar jenggot atau kumis, apa yang harus dilakukan? Kalau kumis jelas, kalau jenggot bagaimana? Bolehkah dikerok? Jawabannya, fitrahnya wanita itu tambah jenggot. Medeni ini. Fitrahnya wanita tanpa jenggot. Fitrahnya wanita tidak memiliki jenggot. Sehingga ketika wanita itu memiliki jenggot, maka dikembalikan kepada fitrah. Dikembalikan kepada fitrah dengan cara jenggotnya dipangkas. Sedangkan fitrahnya laki-laki berjenggot, maka ketika lelaki berjenggot dibiarkan. Dikembalikan kepada mana yang lebih sesuai dengan fitrah. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, babun al-istitabatu. Bab tentang istitabah. Istitabah itu artinya adab dalam buang air. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu buang air jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Teks hadisnya seperti ini. Jangan menghadap atau membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Kalau kita tidak paham konteks, terasa aneh. Kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah mana? Ke arah kiblat. Betul ya? Kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah selatan. Beliau sholat menghadap ke arah selatan karena Madinah berada di utaranya Mekah. Maka beliau melarang untuk menghadap atau membelakangi kiblat, artinya jangan menghadap atau jangan menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Nah, agar tidak disebut menghadap ke selatan atau ke utara, hadaplah ke timur dan ke barat. Baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan pelajaran terkait masalah arah mata angin. Dalam Islam arah mata angin cuma 4. Arah mata angin hanya ada 4. Tidak ada gabungan 2 mata angin. Jadi enggak ada istilah tenggara, itu enggak ada. Barat daya enggak ada, timur laut itu enggak ada. Adanya ya kalau enggak timur barat, utara selatan. Tidak ada gabungan 2 arah. Saya tidak tahu di zaman kapan ada istilah 8 arah mata angin. Karena itulah sepanjang orang menghadap ke arah selatan, maka dia tidak disebut menghadap atau membelakangi barat dan timur. Sehingga sepanjang orang menghadap ke arah timur, maka dia tidak disebut menghadap ke arah selatan atau utara. Tayyib. Maksudnya begini. Jika ada orang, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang masalah kiblat. Jika ada orang salat menghadap ke arah selatan, tapi serong dikit. Pada saat dia buang air, apakah dia melanggar hadis ini? Selama masih bisa disebut menghadap selatan, melanggar hadis ini. Selama masih bisa disebut menghadap selatan, melanggar hadis ini. Artinya, meskipun kamu serong, itu gak ngefek. Karena kamu masih disebut menghadap ke arah selatan. Nabi SAW berada di Madinah, Mekah berada di selatan. Jika ada orang yang buang air masih menghadap ke arah selatan, serong dikit, itu kalau ditarik garis lurus gak bakalan sampai kena Ka'bah, itu gak mungkin. Jangankan Ka'bah, masjidnya saja gak kena. Karena serongnya terlalu jauh. Tapi orang nyebutnya masih menghadap selatan, maka orang ini masih dianggap menghadap ke arah kiblat ketika buang air. Artinya dia melanggar. Sampai dia palingkan arahnya sehingga sudah tidak lagi disebut menghadap ke arah selatan. Dengan cara hadapkan ke arah timur atau ke arah barat. Artinya kalau ada orang yang sholat kiblat di arah selatan, lalu dia menghadap ke arah selatan, tapi ketika ditarik garis lurus gak kena Ka'bah, apakah dia masih bisa disebut menghadap kiblat? Ya, masih. Kenapa? Karena dia menghadap ke arah di mana kiblat berada. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, bagi orang yang jauh dari Mekah, arah kiblat adalah arah di mana titik kiblat berada. Maka selama dia menghadap ke barat, sudah disebut menghadap ke arah kiblat. Tidak ada kewajiban untuk lurus persis tepat ketika ditarik garis lurus kena Ka'bah, enggak ada kewajiban seperti itu. Karena ini mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Dan kita diajarkan dalam masalah agama itu, jangan terlalu tanatuk, bersikap terlalu ngoyoworo, berlebih-lebihan, sampai membuat kita itu kesulitan untuk beribadah. Kalau di masjid, walhamdulillah kita bisa melakukannya. Mungkin masjid ini sudah dikalibrasi arah kiblatnya. Terus kalau sholat di rumah gimana? Kalibrasi di rumah. Nanti kalau pindah rumah, kalibrasi lagi. Ketika dia berada di tempat mana begitu yang belum dia kenal, kalibrasi. Terus seperti itu, dia selalu cari-cari arah. Alhamdulillah kalau dia punya Android. Coba kalau dia ke Cina, nggak ada Android, adanya Baidu. Karena di situ nggak ada Google. Ada teman saya sampai di Cina, bingung dia, kemana arah kiblat? Pakai kompas di HP-nya nggak fungsi, Pak. Kompas nggak fungsi, WA nggak fungsi, semua seisi HP itu nggak fungsi. Karena nggak ada Google, adanya Baidu, ya. Jadi terpaksa dia harus install Baidu pakai OS yang baru. Sehingga yang seperti ini jamaah di belakang Allah tidak perlu dilakukan oleh seorang Muslim. Cukup dia menghadap ke arah di mana kiblat berada, selesai. Ya, tidak ada kewajiban untuk mengarahkan wajahnya tepat kalau ditarik garis lurus harus kena Ka'bah. Dan kalau ini dilakukan, orang sudah berusaha, hati-hati, pasti akan ada penyimpangan. Saya pernah bertanya kepada salah seorang profesor dari UII, ya, yang sering melakukan kalibrasi ala kiblat. Saya tanya ke beliau, Pak, tolong dihitungkan, Pak, kalau serong 1 derajat saja itu kira-kira penyimpangannya berapa kilo? Beliau kan pakai software, ya. Kemudian beliau ngitung, serong 1 derajat itu kurang lebih 200 kilo. Jadi kalau Anda kelebihan ke arah utara, serong 1 derajat saja, kelebihan 1 derajat ke arah utara, itu kalau ditarik garis lurus enggak kena Ka'bah, kenanya piramid di Mesir. Nah, terus